Mitra Bisnis, tokoh agama Gusola dalam tulisannya di Kompas menyebut yang paling penting dalam seorang pemimpin adalah kejujuran, bukan kepandaian, ketegasan, atau keberanian. Dia berkata, yang jadi masalah saat ini pejabat atau politisi jujur sulit dicari. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda? Saya setuju dalam arti kata, kalau saya tidak sekedar jujur, harus berani. Kalau dia sekedar jujur, belum tentu memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, kan? Dia tidak melakukan kesalahan itu, dia biarkan orang lain untuk melakukannya. Itu artinya juga dia jujur pada dirinya, tapi tidak jujur dalam arti kata dengan orang lain. Dan oleh karena itu, agar supaya kejujurannya bisa bermanfaat, ya harus ada keberanian. Itu kalau saya. Keberanian dan kejujuran, saya selalu menggunakan itu. Selama ini bagi saya, pemimpin itu, di samping saya berikan definisi bahwa pemimpin adalah orang yang mampu melampaui dirinya. Nah, kalau kita mampu melampaui diri kita itu, harus ada kejujuran dan keberanian. Dua-duanya kita perlukan. Kalau untuk kedepannya dan juga terkait pemilu mendatang, apa masih ada tokoh yang Bapak rekomendasikan untuk bisa menjadi pemimpin? Menurut saya nggak ada. Sampai sekarang saya tidak temukan. Anggota DPR yang korup itu kan merasa dirinya pemimpin. Tapi dia nggak jujur dan dia tidak berani melawan hal-hal yang nggak benar. Kalau terkait pelaksanaan pemilu tahun depan, ada harapan tersendiri Pak terkait pelaksanaan maupun pemimpin yang akan dipilih? Itu yang menjadi persoalan. Menurut saya nggak ada yang memenuhi kriteria saya. Makanya kemungkinan pemilu yang akan datang saya tidak akan milih lah. Tidak ada pemimpin yang benar, ya kan itu. Jadi kalau Anda tanya saya pemimpin masa depan, saya tidak menemukan yang ada sekarang. Kalau mereka yang tampil nanti dalam pemilu, saya tidak akan milih. Saya menganggap tidak ada pemimpin yang berkarakter sekarang. Partai-partai mencari pemimpin yang terbaik menurut ukuran-ukuran mereka. Mudah-mudahan bisa memenuhi persyaratan yang ada. Tapi kalau saya kenal yang tampil yang sekarang, saya tidak akan milih. Nggak ada. Lalu, kalau untuk tokoh terdahulu, kira-kira siapa Pak yang bisa dijadikan panutan sebagai pemimpin? Ada Soekarno, ada Hatta yang dahulu. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Mangkubuwono. Yang sekarang nggak ada. Saya mengharapkan Indonesia akan lebih baik di bawah seorang pemimpin yang baik. Tapi kalau yang tampil sekarang mau menjadi pemimpin yang akan datang, nggak ada. Nah, sekarang itu yang terbaik kalau menurut saya ya hanya Yusuf Kalla. Yang lain mah nggak. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong. Saya Wendy Lim.